Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Akhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kembali pada malam hari ini, insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, kitab tafsir karya Syekh Al-Allamah Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan tafsir surah Al-Fatihah sampai pada ayat Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Dan sudah kita baca tafsirnya pada pertemuan yang lalu. Ihdinas siratal mustaqim sebagai tambahan faedah. As-sirat, kalimat as-sirat, ihdinas siratal mustaqim, as-sirat secara bahasa artinya at-tariq, jalan. Allati yamshi 'alaiha an-nas wal hayawanat, jalan yang dilalui oleh manusia atau hewan-hewan. Ini secara bahasa, sirat itu jalan. Dan yang dimaksud dengan sirat di sini, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, yang dimaksud dengan sirat di sini, jalan di sini adalah al-Islamu wal-Qur'anu war rasulu sallallahu ala alihi wasallam. Islam, Al-Qur'an dan Rasulullah sallallahu ala alihi wasallam. Wasumiya kullun min haula'i siratan wa tariqan li'annahu yuwassilu ila Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketiga-tiganya ini dinamakan sirat, baik Islam atau Al-Qur'an atau Rasul sallallahu alaihi wasallam, dinamakan sirat atau tariq, jalan, dinamakan jalan karena na'am dia menyampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyampaikan seseorang atau membawa seseorang menuju Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dinamakan sirat atau at-tariq. Ihdinas siratal mustaqim. Dan sudah kita baca pada pertemuan yang lalu, dikatakan oleh Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di bahwasanya as-sirat itu adalah at-tariqul wadihu al-musilu ilallah wa ila jannatihi. Jalan yang terang yang mengantarkan seseorang kepada Allah dan kepada jannahnya. Islam, Al-Quran dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, na'am, semuanya adalah sirat, jalan yang menyampaikan atau mengantar seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kepada jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim, al-mustaqim, makna al-mustaqim secara bahasa Indonesianya yang lurus, al-mustaqim, lurus. Maknahu, maknanya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, alladzi la wijaja fihi wala khafa'a. Mustaqim artinya yang tidak ada kebengkokan padanya dan tidak ada kesamaran. Enggak bengkok, enggak samar. berarti lurus, jelas. Lurus dan jelas, ini namanya al-mustaqim. Mustaqimun wadihun la yadillu man sar alaih. Lurus, jelas, yang tidak tersesat orang yang berjalan di atasnya. Tidak akan tersesat orang yang berjalan di atasnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum syai'ain lan tadillu ba'dahuma, kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan tersesat, yaitu kitabullah dan sunnahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini as-siratul mustaqim, jalan yang lurus. Bi khilafi turuqil muwajjah al-mukhtalifah fa inna man yasiru 'alayha yadhill, berbeda dengan jalan-jalan yang bengkok dan berbeda-beda. Maka orang yang berjalan di atas jalan yang seperti ini, yang bengkok, yang tidak lurus, yang tidak jelas, yadhill, maka dia akan sesat, tersesat jalannya. Walihadza qala ta'ala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarra bikum an sabilihi. Dan sesungguhnya ini adalah jalanku, kata Allah. Mustaqiman, lurus. Jalan yang lurus, fattabi'uhu, maka ikutilah jalan tersebut. Wala tattabi'us subul, dan jangan mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqu bikum an sabilihi, sehingga kalian akan tercerai-berai dari jalannya, dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan selain jalan Allah, ya. Dikatakan oleh Mujahid rahimahullah, as-subul di sini, jalan-jalan yang lain di sini, artinya kullu anwa'il bid'ah wasubuluddallah, semua macam-macam kebid'ahan dan juga jalan-jalan kesesatan masuk dalam kategori subul ini, jalan-jalan yang lain. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul. Jangan apa, dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan tersebut dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lainnya. Ketika membaca ayat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menulis garis atau menggaris sebuah garis. Menggaris sebuah garis yang lurus. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggaris garis-garis yang lain di arah kiri dan di arah kanan. Garis-garis yang lain di arah kiri dan di arah kanan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hadza siratullah," ini jalannya Allah yang lurus itu. Nah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa hadhihi subul," yaitu jalan yang kanan kiri, ya. "Hadhihi subul," ini adalah jalan-jalan, jalan-jalan yang sesat. "Wa ala kulli sabilin minha syaitonun yad'u ilai," dan setiap jalannya, dari jalan-jalan tersebut, ada syaiton yang menyeru manusia untuk berjalan di atas jalan-jalan tersebut. Kemudian kita lanjutkan pada ayat yang berikutnya. Qala Syekh Al-Allamah Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, "Wa hadha as-siratul mustaqim," dan jalan yang lurus ini ditafsirkan oleh ayat setelahnya, huwa siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal mustaqim adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau karuniai nikmat kepada mereka. Minan nabiyyin, dari kalangan para nabi. Wasiddiqin, dan dari kalangan para siddiqin. Wasyuhada'i wassalihin, dan dari kalangan para syuhada, orang-orang yang mati syahid, dan dari kalangan orang-orang yang saleh. Ini makna as-siratul mustaqim, yaitu jalan orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka, baik dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para salihin. Ghairi siratil maghdubi alaihim, bukan jalan al-maghdub alaihim, bukan jalan orang yang Allah murkai, bukan jalan orang-orang yang na'am dimurkai. Alladzina araful haqqa wa tarakuhu, yang mereka mengetahui al-haq, kebenaran, wa tarakuhu, dan meninggalkan kebenaran tersebut. Kal yahud wa nahwihim, seperti orang-orang Yahud dan yang semisal mereka. Seperti orang-orang Yahudi dan yang semisal mereka, yang mereka termasuk al-maghdub alaihim, orang-orang yang Allah murkai. Karena dia berilmu, mengetahui kebenaran, faham, mengerti, tetapi meninggalkan kebenaran tersebut. Sesat di atas ilmu. Ini model-model Yahudi dan yang semisalnya. Wa ghairi siratid dallin, dan bukan jalan orang-orang yang dolin, orang-orang yang sesat. Alladzina tarakul haqqa, yang mereka meninggalkan kebenaran. Ala jahlin wa dolal, di atas kebodohan dan kesesatan. Kan nasara wa nahwihim, seperti orang-orang nasara dan yang semisalnya. Yang mereka na'am beramal tetapi tanpa ilmu. Na'am. Mereka meninggalkan al-haq, kebenaran, di atas kebodohan dan kesesatan. Ini maksud dengan as-siratul mustaqim, yaitu jalan orang-orang yang Allah telah berikan nikmat kepada mereka, di mana Allah telah memberikan hidayah kepada mereka untuk berjalan di atas jalan tersebut. Siapa mereka yang telah Allah berikan hidayah, Allah berikan nikmat untuk menempuh jalan yang lurus tersebut? Yaitu orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan nikmat kepada mereka, yaitu orang-orang yang Allah jelaskan dalam firman yang lain, dalam ayat yang lain, dalam surat An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man yuti'illah wa rasula faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wassiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka adalah orang-orang yang bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka, dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para solehin. Ini jalan na'am yang lurus, itu jalan orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka, dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada, dan solehin. Yang pertama meniti jalan ini ya adalah para an-nabiyyin, para nabi. Nah, mereka Kelompok para nabi lah awwalu man yasiru alai, yang pertama kali berjalan di atas jalan ini. Kemudian para siddiqin, karena para siddiqin mereka adalah afdalul khalq ba'dal anbiya, mereka adalah makhluk-makhluk Allah yang paling mulia setelah para nabi, para siddiqin. Kemudian yang berikutnya adalah para syuhada, para syuhada fi sabilillah. Nah, ini menunjukkan keutamaan syahid di jalan Allah. Mereka termasuk orang-orang yang Allah berikan nikmat, yang kita diperintahkan untuk memohon jalan yang pernah mereka tempuh. Kita diperintahkan untuk memohon kepada Allah berjalan di atas naam jalan yang mereka pernah tempuh, para syuhada. Kemudian yang berikutnya adalah para salihin, orang-orang saleh. Nah, orang-orang saleh di sini mencakup seluruh kaum mukminin yang saleh, yang mereka berjalan di atas jalan yang pernah dilalui oleh para nabi, para siddiqin dan para syuhada. Dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala tentunya, agar kita dimudahkan dan diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk meniti jalan yang pernah ditempuh oleh mereka para nabi, para siddiqun, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang saleh. Dan sungguh mereka adalah na'am sebaik-baik teman. Wa hasuna ulaika rafiqa, mereka adalah sebaik-baik teman. Dan orang yang meniti jalan yang pernah ditempuh oleh para nabi dan para rasul, para siddiqin dan para syuhada, maka mesti dia akan mengalami apa-apa yang dialami oleh mereka ketika mereka meniti jalan yang lurus tersebut. Seorang manusia di dunia ini yang berjalan di atas jalan yang lurus, mesti dia akan mendapati mudhayaqat, kesempitan atau kesulitan, syada'id wa adza, akan mendapatkan gangguan, rintangan, Nah, bahkan kata Syekh, wa yuhissu bighurbati bainan nas, dan dia akan merasakan asing di tengah-tengah manusia. Ini orang yang betul-betul kokoh istiqomah meniti jalan yang pernah ditempuh oleh para nabi dan para rasul dan para syuhada, siddiqin dan para syuhada dan orang-orang saleh. Dia akan mengalami gurbah, keterasingan di tengah-tengah manusia. Dan demikianlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bada al-islamu ghariba fa sayaudu ghariba. Fatuba lil ghuraba. Islam itu datang dalam keadaan terasing, aneh, orang melihatnya asing, aneh. Dan akan kembali suatu saat nanti menjadi asing dan menjadi aneh pula. Maka bergembiralah, bergembiralah mereka yang ghuraba, orang-orang yang terasing. Mesti dia akan merasakan gurbah bainan nas, keterasingan di antara manusia, beda sendiri. Warubama nalu minhu bidorb watahakum watahdid watanakus, dan kadang-kadang mereka mendapati apa, pukulan, atau diusir misalkan, atau mendapatkan ejekan atau ancaman, atau diremehkan atau dihinakan atau yang semisalnya oleh manusia. Nah, kadang-kadang seorang yang berjalan di atas siratul mustaqim, dia akan mendapati hal-hal yang demikian yang dahulu pendahulu-pendahulu mereka, para nabi dan para rasul, ketika meniti jalan tersebut, mereka pun mendapatkan hal-hal yang demikian, ya, penentangan dari kaumnya, bahkan perlawanan dari kaumnya, pengusiran dari kaumnya, ejekan, ancaman, hinaan dan seterusnya. Ini pernah dialami oleh mereka, para an-nabiyyin, was-siddiqin, was-syuhada. Bahkan apa yang mereka alami itu lebih berat dari apa yang kita alami. Apa yang kita alami, seberat-berat apa yang kita alami, belum seberapanya dengan yang dialami oleh para anbiya, para nabi. Antum baca kisah-kisah para nabi, nah, dan para rasul, ini akan membuka kita, membuka hati kita, mata kita, bahwasannya apa yang kita alami ini belum ada apa-apanya. Nah, Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menyatakan, asyadun nasi balaan al-anbiya thumal amsal fal amsal yubtala rajulu bihasabi dini fa in kana fi dinihi salbun ishtaddal bala wa in kana fi dinihi raqiq yubtala rajulu bihasabi dini. Bahwasannya manusia yang paling berat ujiannya, paling berat cobaannya adalah al-anbiya, para nabi, kemudian yang setelah mereka dan yang setelah mereka, sesuai dengan kadar keimanan. Seseorang diuji sesuai dengan kadar keimanannya. Kalau imannya kuat, maka ujiannya semakin berat, semakin dahsyat ujiannya. Nah, berbanding lurus dengan kekuatan imannya. Dan kalau imannya lembek, lesu, lemah, maka dia diuji sesuai dengan kadar keimanannya. Mereka lah para nabi alaihi musallatu wasallam yang merupakan asyadun nas balaan, yang paling besar, paling dahsyat ujiannya. Sehingga dengan mengingat atau membaca sejarah, apa yang pernah dialami oleh para nabi dan para rasul, ini akan menjadikan kita na'am ringan dalam menghadapi apa yang kita alami berupa cobaan, rintangan dan seterusnya. Nah, karena kita melihat ternyata para nabi dan para rasul lebih dahsyat, lebih berat ujiannya, rintangannya. Demikian pula dengan kita mengingat bahwasannya ketika kita memahami bahwasannya orang yang berjalan di atas jalan ini, di atas Shiratal Mustaqim, maka nanti mereka akan bersama dengan para nabiyyin, para siddiqin, syuhada dan salihin, maka ini pun akan membantu kita, untuk kita sabar dalam menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Nah, karena pahalanya, balasannya, maka ma'alladzina an'amallahu alaihim, balasannya adalah dia nanti akan bersama dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka, minan nabiyyin, dari kalangan para nabi, para siddiqin, syuhada dan salihin. Berita gembira ini menjadikan kita atau memotivasi kita untuk selalu sabar dan sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan yang berat. Dan mesti berjalan di atas jalan ini makhfufun bil makarih, terkelilingi dengan perkara-perkara yang tidak disukai, makhfuf bisyadaid wal masyaq, dikelilingi oleh cobaan-cobaan dan kesulitan, maka perlu ketika menempuh jalan ini untuk kita sabar, dengan sabar yang towil, dengan sabar yang panjang, dengan sabar yang jamil, saburun jamil. Nah, kesabaran yang terus menerus, wa'az bin akid, dan diperlukan padanya tekad yang kuat, iman yang kuat. Nah, yang ini akan membantu kita untuk berjalan di atas jalan ini, dan membantu kita untuk merasa ringan ketika menghadapi berbagai macam cobaan dan ujian. Wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadzin 'adzim. Sifat-sifat yang demikian itu tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar. Dan sifat-sifat yang seperti itu tidak dianugerahkan, tidak diberikan kecuali kepada orang-orang yang dzu hadzin 'adzim, orang-orang yang memiliki keberuntungan yang besar. Maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan, "Falladzina an'amallahu 'alaihim hum ahlul 'ilmin nafi' wal 'amalis shalih minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i washolihin." Orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka adalah ahlul ilmin nafi', ahlul ilmi, ahlul ilmi yang bermanfaat, ahlul ilmi nafi' wal amali salih, ahlul ilmi yang bermanfaat, dan naam, mereka yang ahlul amali salih, yang banyak beramal salih dari kalangan para nabi, para siddiqin, syuhada dan salihin. Taib, ini makna as-siratul mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang pernah dilalui oleh para nabi, para siddiqin, syuhada dan salihin. Ghairil magdubi alaihim. Taib, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil magdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukinlah kami kepada jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Allah, yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Al-magdub alaihim, ghairil magdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Jalan orang-orang yang dimurkai, siapa mereka? Mereka adalah semua yang berilmu tetapi tidak beramal dengan ilmunya. Sama saja itu Yahudi atau yang lainnya. Nah, mereka mempelajari ilmu, faqih, faham, mengerti, akan tetapi tidak mengamalkan ilmu mereka. Mereka adalah magdubun alaihim, orang-orang yang Allah murkai. Kenapa dimurkai? Li'annahum asallaha ala ilmin, karena mereka durhaka kepada Allah di atas ilmu. Ala basirah, di atas basirah. Kemudian waladdallin, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, naam, yang dimurkai di sini mencakup semua orang yang berilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Mereka adalah magdubun alaihim, orang-orang yang Allah murkai, baik dari kalangan Yahudi atau dari kalangan yang lainnya yang mereka sesat di atas ilmu. Durhaka kepada Allah Azza wa Jal di atas basirah. Waladdallin, dan pula bukan jalannya orang-orang yang dolin, jalannya orang-orang yang sesat. Siapa yang dolun? Orang-orang yang sesat adalah alladzina ya'maluna biduni ilmin, orang-orang yang beramal tanpa ilmu. Li'annahum laisu ala hudan, karena mereka bukan di atas petunjuk. Mereka meninggalkan al-haq di atas naam kejahilan dan kesesatan, seperti orang-orang Nasrani. Masaluhum masalu man yamshi wa huwa la ya'rifu at-tariq. Ya, perumpamaan bagi mereka adalah seperti orang yang berjalan dalam keadaan enggak tahu jalan. Dia berjalan, tapi enggak tahu alamatnya di mana. Arahnya kemana, enggak tahu dia. Nah. Alaysa alladhi yamshi fil barri wa huwa la ya'rifu at-tariq yuqalu lahu fil ghadal? Bukankah orang yang berjalan di daratan dan dia tidak tahu arah jalan, bukankah ini dinamakan dol? Ya, secara bahasa ini orang yang tersesat jalannya. Ya. Nah, berjalan tapi nggak tahu arah jalan, tersesat. Ini secara bahasa namanya dol. Orang seperti ini adalah dol, tersesat. Wa annahu ala khatarin minal halak. Orang seperti ini berada di atas apa? Bahaya. Berada dalam bahaya. Naam, terancam dengan kebinasaan. Maka falladhi ya'malu biduni ilmin dallun fi syar'i wal iyadzu billah. Maka orang yang beramal, naam, tanpa ilmu, maka ini sesat di dalam syariat. Wal iyadzu billah. Naam. Taib. Wa in kana ya'malu wa yut'ibu nafsahu wa yataqarrabu ila Allah wa yabghi wa yasih yuridul jannah lakinnahu lama kana yasiru ala ghairi tariqin sahih lam yanfa'hu dhalik. Kata Syekh, walaupun dia beramal dan melelahkan dirinya untuk beramal, ya, banyak beramal, masya Allah, puasanya, ya, sedekahnya, naam, dan seterusnya dari berbagai amalan soleh, qiraahnya, zikirnya, ya, dan mendekatkan diri kepada Allah bahkan dengan menangis, ya, bahkan dengan berteriak, ya, nah, menangis dan berteriak, ya, ketika berzikir, nah, menginginkan jannah, ya, mengharapkan ampunan Allah, akan tetapi dia berjalan di atas selain jalan yang benar. Dia berjalan di atas jalan yang sesat. Maka orang seperti ini lam yanfa'hu dzalik, tidak bermanfaat amalan-amalan tadi. Ya. Amalan-amalan yang dia lelah melakukannya. Ya. Nah, walaupun sambil nangis melakukannya, sambil menjerit melakukannya, nah, tetapi bukan di atas jalan yang lurus, maka lam yanfa'hu dzalik, tidak bermanfaat. Seperti orang-orang sufi, ya, ya. Nah, yang beramal di atas kebodohan, ya. Masya Allah, mereka mudah menangis, ya. Bahkan kadang menjerit, ya, karena takut atau yang semisalnya, nah. Tetapi berada di atas ibadah yang keliru, salah, ya. Menangis memang, ya, mencurahkan air mata, tetapi kemana? Berdoa di depan kuburan. Taib. Musab-musab kuburan sambil nangis. Ya. Kemudian juga contoh lain, orang-orang Syiah, ya. Nah, di hari Karbala mereka mencabik-cabik badan mereka sendiri, ya, disayat-sayat sambil menangis, ya, sambil teriak-teriak ya Husain, ya Husain, ya, nah, menangis sambil menjerit, ya, nah, sehingga menangisnya seseorang bukan patokan dia itu diterima amalannya atau tidak, ya. Nah, yang menjadi patokan adalah keikhlasan dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka apa, walaupun menangis, walaupun yasih, berteriak, ya, nah, penuh harap, ya, kepada Allah, tetapi mereka berjalan di atas jalan yang sesat seperti orang-orang Syiah, Sufiyah, Jahmiyah, Mu'tazilah dan yang lainnya, maka lam yanfa'hu dzalik, tidak bermanfaat apa yang mereka lakukan tersebut. Wa yadkhulu fidh-dhalin, dan mereka masuk dalam kategori dhalin, orang-orang yang sesat seperti Nasoro. Ya, orang-orang Nasoro Nah, di depan pasturnya, ya, di depan pendeta nangis dia, ya, nah, nangis. Tetapi berada di jalan yang sesat, maka tidak bermanfaat nangisnya, ya, tidak bermanfaat rasa harapnya tersebut. Karena li'amalihim biduni ilmin, amal mereka itu tanpa ilmu, ngawur, ya, asal. Wa yadkhulu fihimul khurafiyun wal mubtadi'ah, masuk dalam kategori ad-dhalin, orang-orang yang sesat. Mereka adalah al-khurafiyun, ahli khurafat, takhayul, ya, dan orang-orang al-mubtadi'ah, ahlul bidah. Li'annahum ya'maluna biduni ilmin, karena mereka itu beramal tanpa ilmu. Nah, maka seorang yang sholat, ya, atau seorang yang membaca Al-Quran, dia meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dijauhkan dari dua jalan ini, ya, jalan orang-orang yang Allah murkai, ya, seperti Yahud dan yang semisal mereka, yang sesat di atas ilmu, durhaka di atas ilmu, dan juga na'am, meminta kepada Allah untuk dijauhkan dari jalan orang-orang yang sesat, na'am, seperti Nasara dan yang lainnya, dari orang-orang yang mereka beramal tanpa ilmu. Nah, baik, kita skor azan dulu, ya. Kemudian kita lanjut ba'da azan biidznillah. Baik. Kita masih na'am dalam tambahan-tambahan faedah, ya, dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala dalam kitab beliau Tafsir Surah Al-Fatihah, Tafsir Surah Al-Fatihah. Kata Syekh, wa tujadul an ba'dul jama'at tuzahidu fil ilmi wa ta'allumi yaquluna lin nas istaghilu bil ibadah wa dzikr wa khruju fi sabilillah wa ya'nuna bi sabilillah al khuruj was safar wa tajawul fil buldan wa yuzahiduna fi talabil ilmi wa yahawinuna min sya'nihi wa sya'ni ahlihi wa hadha tariqun dalal wal iyad billah fala budda min al ilmi awalan li qawli ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ada jamaah-jamaah, ya, kata Syekh, zaman sekarang ini, nah, yang mereka menggampang-gampangkan ilmu dan belajar ilmu, lalai dari mempelajari ilmu. Mereka mengatakan kepada manusia, sibuklah kalian dengan ibadah, ya, sibuklah kalian dengan zikir, nah, keluarlah kalian di jalan Allah. Jadi maksud dengan keluar di jalan Allah, ya, menurut mereka adalah, ya, keluar safar, nah, buat tajawul, melakukan jaulah-jaulah, ya, keliling-keliling, putar-putar. Taib. Wa yuzahiduna fi talabil ilmi, dan mereka apa? Naam, lalai dari menuntut ilmu dan meremehkan ilmu dan ahlul ilmi. Ya. Nah. Wa hadha at-tariq dalalun wal iyad billah. Ini jalan yang sesat. Semoga Allah melindungi kita dari jalan tersebut. Nah. Fala budda minal ilmi awwalan, maka harus ilmu terlebih dahulu. Karena Allah berfirman, fa'lam, berilmulah, ketahuilah, ya, fahamilah bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Wastagfir li dzambi, kemudian amalan, wastagfir, minta ampunlah untuk dosa-dosamu. Berilmu dulu. Nah, saya di sini nyinggung siapa? Nah, menyinggung jamaatut tabligh dan yang semodel dengannya. Ya. Nah, keluar jalan Allah, keluar jalan Allah. Maksudnya keluar jalan Allah adalah tadi, ya, 3 hari, 40 hari dan seterusnya. Apa yang dilakukan di masjid? Nah, kebid'ahan-kebid'ahan. Baca kitabnya siapa? Abu Zakaria Yusuf Al-Kandahlawi, ya. Fadailul Amal, yang di dalamnya banyak hadis-hadis yang lemah bahkan palsu, ya. Naam, na'udzubillah. Taib, mereka menganggap ini lebih mulia, ya, daripada menuntut ilmu. Taib, bahkan sebagian mereka mengatakan keluar 3 hari itu lebih utama daripada melakukan haji, ya. Nah, dan yang semisalnya, ya, mereka meremehkan ilmu dan ahlul ilmi. Nah, kata mereka, ya, kalau seandaikan orang-orang berilmu telah diberi hidayah untuk keluar seperti kita, maka kita ini jadi tukang ngelap sendalnya, katanya, ya. Jadi mumpung mereka para ulama ini belum dikasih hidayah untuk seperti ini, ya, nah, jadi mereka yang berjalan untuk dakwah, katanya. La haula wa la quwata illa billah. Nah, mereka menganggap bahwasanya mereka adalah orang-orang pilihan. Para ulama ini belum dipilih, ya. La haula wa la quwata illa billah. Kesesatan, ya. Doib, jahil, ya, bodoh, ya. Nas'alullah salama wal afiyah. Kemudian, sebagai tambahan faedah juga, kata Syekh, bahwasannya manusia dilihat dari sisi ilmu dan amal itu ada 3 macam, berdasarkan surat Al-Fatihah, bahwa manusia ditinjau dari ilmu dan amal itu ada 3 macam. Yang pertama adalah orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Ini adalah orang-orang yang Allah telah berikan nikmat kepada mereka, kalangan para nabi, siddiqin, syuhada, salihin, ya. Nah, salihin di sini mencakup kaum mukminin yang istiqomah di atas al-haq. Kemudian golongan yang kedua adalah orang-orang yang berilmu tapi enggak beramal, ya, seperti orang-orang Yahudi dan yang semodel dengannya, sesat di atas ilmu, di atas basirah. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang beramal, ya, giat beramal, suka beramal, tetapi tanpa ilmu, seperti orang-orang Nasoro dan yang semodel dengannya. Maka kalau kita perhatikan betul-betul surat ini, ya, suratul Fatihah, ya, maka kita akan mendapati rahasia keagungan surat Al-Fatihah, ya. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menjadikan surat ini dibaca di setiap rokaat, dari rokaat-rokaat sholat, karena kedudukannya, ya, dan keagungannya dibandingkan dengan surat-surat yang lain. Isinya saja masya Allah ringkas, padat dan mencakup, ya, suratul Fatihah. Setengahnya doa doa ibadah, setengahnya lagi doa masalah, setengahnya untuk Allah, setengahnya lagi untuk hambanya. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, ya. Ini doa apa? Doa ibadah. Iyyaka na'bud, sampai di sini. Ini untuk Allah subhanahu wa ta'ala, iyyaka na'bud, sampai di sini, ya, 3 ayat setengah. Nah, 3 ayat setengahnya yang terakhir ini untuk hambanya. Wa iyyaka nasta'in, dan kepada engkau, dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan, untuk hambanya. Nah, ihdinas siratal taib wa ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ini juga apa doa masalah untuk hambanya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setengahnya untuk Allah, tiga ayat setengah lagi yang terakhir untuk hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kata Allah, wali abdi masa'al, hadza li abdi wali abdi masa'al, ini untuk hambaku, ya, tiga ayat setengah terakhir untuk hambaku, kata Allah, wali abdi masa'al, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Ini sir min suratil Fatihah, rahasia naam keagungan, kemuliaan, keutamaan daripada suratul Fatihah, sehingga naam diperintahkan bagi imam atau makmum atau munfarid, ya, disyariatkan bagi mereka untuk mengucapkan amin, ya, setelah membaca suratul Fatihah, karena isinya adalah doa ibadah dan doa masalah. Jadi suratul Fatihah isinya doa ibadah dan doa masalah, sehingga disyariatkan untuk mengucapkan amin bagi orang yang sholat, baik imam, makmum atau munfarid. Nah, dan ketika sholat-sholat jahriyah disunahkan untuk membaca amin dengan jahr, dan di sholat-sholat sirriyah maka membaca amin dengan naam sir pula, ya, dengan lirih juga. Baik, kita lanjutkan. Qala Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, fa hadhihi suratu ala ijaziha. Surat ini, walaupun ringkas pendek, hanya 7 ayat, qad ihtawat ala ma lam tahtawi alaihi suratun min suwaril Qur'an. Maka surat yang ringkas dan pendek ini, ya, walaupun pendek dan ringkas, dia telah mencakup, ya, apa yang tidak dicakup oleh surat-surat yang lain dari surat-surat yang ada dalam Al-Quran. Fatadammanat anwa'at tauhidi tsalatsah. Dan surat Al-Fatihah ini mencakup atau mengandung 3 macam tauhid. Mengandung 3 macam tauhid. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma dan sifat. Tauhidur rububiyah yu'khud min qawlihi rabbil alamin. Tauhid rububiyah, ya, naam, ini diambil dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya, rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah, rabbul alamin, rabb semesta alam. Taib, ya. Ini menunjukkan apa? Tauhid ar-rububiyah, bahwasanya Allah yang mengatur alam semesta ini, Allah yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, dan seterusnya. Ini tauhid rububiyah. Kemudian wa tauhidul ilahiyah wa huwa ifradullah bil ibadah, dan mengandung tauhid uluhiyah, yaitu apa? Ifradullah bil ibadah, mengesakan Allah dalam hal ibadah, menunggalkan Allah dalam hal ibadah. Yu'khud min lafdi Allah. Tauhid rububiyah tauhid uluhiyah di sini diambil dari lafaz Allah. Allah karena bermakna apa? Nah, al-ilah bermakna al-ma'bud, yang diibadahi, ya, dengan benar. Wa min qawlihi iyyaka na'bud. Dan juga dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Nah, diambil faedah tauhid uluhiyah, bahwasanya ibadah hanya diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tauhid uluhiyah maknanya apa? Mengesakan Allah dalam hal ibadah. Ini ditunjukkan oleh ayat iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Kemudian wa tauhidul asma'i was sifat. Dan yang ketiga adalah tauhid asma dan sifat. Wa huwa itsbatu sifatil kamali lillahi ta'ala. Tauhid asma dan sifat adalah menetapkan sifat-sifat yang sempurna bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allati asbataha li nafsi, yang Allah tetapkan sifat tersebut untuk dirinya. Wa asbataha lahu rasuluhu min ghairi ta'tilin wala tamtsil wala tasybih, dan ditetapkan sifat tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala oleh rasulnya. Ya. Kita mengimani dan menetapkan sifat-sifat yang sempurna bagi Allah yang telah Allah tetapkan dalam kitabnya, ya. Allah tetapkan untuk dirinya, dan yang telah ditetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala oleh rasulnya, ya, di dalam hadis-hadisnya. Min ghairi ta'til, tanpa kita menolak, wala tamtsil, dan tanpa kita memisalkan atau memperumpamakan Allah dengan makhluknya, menyamakan Allah dengan makhluknya. Wala tashbih, dan tanpa tashbih. Nah, memisalkan atau menyamakan Allah dengan makhluknya. Demikian pula tanpa takyif, tanpa membagaimanakan. Ya, tanpa membagaimanakan. Nah, wala tahrif, demikian pula tanpa tahrif, tanpa menyelewengkan makna dari makna yang sebenarnya. Wa qaddala ala dzalik lafdu alhamdu kama taqaddama, dan yang demikian itu telah ditunjukkan oleh lafaz alhamdu, segala puji hanya bagi Allah. Nah, sebagaimana yang telah berlalu, wa tadammanat istaib, demikian pula apa ayat Ar-Rahmanir Rahim. Ini mengandung apa? Tauhid al-asma dan sifat. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Taib. Malik Yaumiddin. Yang menguasai hari pembalasan. Ini merupakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian watadhammanat itsbatan nubuwah, sehingga ayat ini apa? Surat Al-Fatihah mengandung tiga macam tauhid. Kalau antum ditanya, apa dalil bahwasanya tauhid terbagi menjadi tiga? Ya, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma dan sifat. Gampang, dalilnya adalah surah Al-Fatihah. Nah. Kemudian watadhammanat itsbatan nubuwati, dan surat Al-Fatihah ini juga mengandung na'am itsbatan nubuwah. Penetapan nubuwah. Penetapan nubuwah kenabian. Fi qawlihi ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, pada firman Allah Subhanahu wa taala, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Dari mana sisi pendalilannya bahwasanya ihdinas siratal mustaqim ini menunjukkan penetapan nubuwah? Ya. Li'anna dzalika mumtani'un biduni risalah, karena ini enggak mungkin. Ya. Naam, jalan yang lurus ini, ya. Naam, enggak mungkin tanpa adanya risalah, tanpa adanya utusan Allah yang menjelaskan tentang jalan yang lurus tersebut. Sehingga mesti, nah, jalan yang lurus tersebut, ya, ada yang menjelaskannya, dan yang menjelaskannya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa itsbatal jazai 'alal a'mal, demikian pula surat Al-Fatihah ini mengandung penetapan adanya jaza, pembalasan, na'am, atas amalan-amalan. Baik amalan yang baik atau amalan yang buruk akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amalannya. Fi qaulihi, yaitu dalam firman Allah, Maliki Yaumiddin. Nah, dia menguasai hari pembalasan. Ad-din di sini taib adalah al-jaza bil adl, pembalasan dengan cara yang adil. Ini makna ad-din. Wa anal jazaa'a yakunu bil adl, dan bahwasanya pembalasan tersebut dilakukan dengan seadil-adilnya. Li anna ad-dina ma'nahu al jazaa'u bil adl, karena ad-din maknanya adalah pembalasan dengan cara yang sangat adil. Kemudian watadhammanat itsbatal qadar. Surat Al-Fatihah juga mengandung penetapan adanya qadar, takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa anal 'abda fa'ilun haqiqatan, dan bahwasannya seorang hamba adalah dia yang mengerjakan secara hakikoh amalan yang dia lakukan, dialah pelakunya secara hakiki. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan ikhtiar mana yang baik, yang buruk. Nah, tinggal manusia memilih mana yang dia pilih, yang baik atau yang buruk. Sehingga annal abda, seorang hamba, fa'ilun hakiko, dialah yang sebagai pelaku secara hakiki. Khilafan lil qadariyah wal jabriyah, berbeda dengan akidah atau keyakinan qadariyah dan jabriyah. Keyakinan qadariyah apa? Nah, apa yang kita lakukan atau apa yang terjadi ini bukan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala, ini qadariyah. Nah, mereka mengingkari takdir. Kemudian jabriyah, ya ini berbanding terbalik ya, 180 derajat. Nah, yaitu apa? Mereka mengatakan kita ini dipaksa. Ya, kita melakukan maksiat dipaksa, kita melakukan ini dipaksa. Jadi seperti wayang yang dimainkan oleh dalangnya. Nah, sehingga ketika dia melakukan maksiat, kenapa kamu bermaksiat? Ini kan sudah takdir Allah. Nah, taib, ini orang-orang jabriyah, ya. Orang-orang jabriyah. Surat Al-Fatihah ini mengandung apa? Bantahan kepada orang-orang Qadariyah dan Jabriyah. Bal tadammanat ar-radd 'ala jam'i ahli al-bidah wad-dhalal. Bahkan surat Al-Fatihah ini mengandung bantahan kepada seluruh ahli al-bid'ah. Ahli al-bid'ah dan seluruh ahli dhalal, orang-orang sesat. Fi qawlihi, yaitu dalam lafaz atau dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah ke jalan yang lurus. Ini merupakan bantahan bagi seluruh jalan-jalan kesesatan dari kalangan ahlul bidah dan orang-orang yang sesat. Li'anna ma'rifatal haqqi wal 'amali bih, li'annahu ma'rifatul haqqi wal 'amalu bi, karena jalan yang lurus itu adalah mengetahui al-haq, kebenaran, dan mengamalkannya. Wa kullu mubtadi'in wa dhalin fa huwa mukhalifun lidzalik, sedangkan seluruh ahli bidah dan orang yang sesat menyelisihi al-haq, menyelisihi al-haq, kebenaran. Kemudian wa tadammanat ikhlasud din lillah ta'ala, dan surat Al-Fatihah ini mengandung apa? Ikhlas, mengandung pengikhlasan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibadatan wasti'anatan, baik ibadah ataupun meminta pertolongan, hendaknya ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, hendaknya murni ibadah dan meminta pertolongan hanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dalam firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau kami beribadah dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Falhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah Rabb semesta alam. Selesai dari tafsir suratul Fatihah yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Dan insyaallah masih ada tambahan faedah ya dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala tentang al-fawaid al-mustanbata minha, faedah-faedah yang bisa kita ambil ya dari surat Al-Fatihah. Namun insyaallah kita baca pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Naktafi bihadzal miqdar, kita cukupkan sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.